bila datang ke Madinah, antara yang beliau lakukan setelah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, Rasulullah juga telah membuat satu perjanjian di antara pihak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Yahudi yang masyhur, yang dikenali sebagai Dustur Madinah ataupun As-Sahifah. Dan itulah ataupun perjanjian ini diambil perhatian oleh ramai orang, ramai ulama ahli sejarawan, kerana mereka menganggap bahawa ini adalah titik mula administrasi di dalam satu negara Islam yang diasaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingat lagi bahawa sebelum ini, yakni sebelum era Madinah ini, Islam tu belum ada lagi. Islam ataupun masyarakat Islam yang diiktiraf oleh bangsa lain, oleh masyarakat lain, belum wujud lagi. Jadi setibanya Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, berkumpul di sana orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, maka tentu sekali lah perlu dipelajari akan sunnah Nabi SAW dalam takbirkan negaranya. Jadi antaranya adalah peristiwa ataupun dokumen perjanjian Madinah. Itu yang dinamakan Dustur Madinah. Jadi kita lihat kitab surat 280. Nabi SAW mengatur hubungan-hubungan di antara para penduduk Madinah. Dalam hal ini beliau menulis sebuah piagam perjanjian seperti yang dikemukakan oleh beberapa sumber sejarah. Piagam perjanjian ini bertujuan menjelaskan hal-hal yang harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat yang berada di Madinah dan menentukan hak serta kewajipan mereka. Jadi itu asal isi kandungan perjanjian tersebut. Jadi setiap yang duduk di bawah pentadbiran negara baru ini, Madinah, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai ketuanya, maka mereka perlu tahu apakah hak-hak mereka, apakah yang wajib mereka lakukan dan seterusnya. Jadi kata sumber-sumber kuno menyebutkan dengan istilah, yakni piagam ini dengan istilah sahifah atau piagam perjanjian. Sementara pembahasan-pembahasan moden menyebutkannya dengan istilah dokumen perjanjian. Baik, sumber-sumber sanadnya, yakni tentang asal-usul daripada sudut hadis, daripada sudut riwayat perjanjian damai ini. Di sini ada pembahasan yang agak panjang. Apakah sumber-sumber ataupun cerita sahifah ini adalah satu cerita yang sahih. Sebelum kita nak pastikan atau kita nak pelajari kandungan perjanjian ini, kita nak kena tahu apakah perjanjian ini betul-betul berlaku ataupun tidak. Jadi sebab itu kitab ini kalau kita lihat, dia memang mengambil perhatian daripada sudut riwayat sama ada dia lemah ataupun tidak. Jadi para peneliti moden menjadikan piagam perjanjian ini sebagai pegangan untuk mengkaji aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Pertama yang sangat perlu ditekankan ialah sejauh mana keabsahan piagam perjanjian tersebut sebelum dijadikan sebagai dasar berbagai kajian. Terlebih ada seorang pengamat yang menyatakan bahawa riwayat yang menerangkan tentang piagam perjanjian tersebut adalah riwayat yang maudhu' atau dibuat-buat. Jadi ada seorang yang membahas, dia kata riwayat perjanjian ini tidak ada, tidak wujud, iaitu Ustaz Yusuf dan yang lain-lain lagi ya. Ustaz Yusuf Al-Ish, beliau mengarang buah kitab menerangkan bahawa tidak ada sanad untuk perjanjian ini. Jadi betul ke tidak dakwaan tersebut? Mengingat pentingnya piagam perjanjian ini dari segi implementasinya dan juga dari segi historisnya, mau tidak mau harus ada parameter dari para ulama ahli hadis, yakni guideline yang menerangkan tingkat kekuatan dan kelemahannya dan mana yang perlu ditolerir, yakni yang kita boleh terima lah. Sebab seperti yang dilakukan terhadap riwayat dan cerita sejarah lainnya. Jadi bukan semua walaupun lemah kita tolak secara mentah-mentah tetapi kita kadang-kadang boleh tolerate lah akan beberapa riwayat mungkin agak lemah kerana di sana ada karina, tanda-tanda bahawa ada asal usulnya. Kalau tidak secara detail, secara global ia wujud. Baik. Jadi ulama yang pertama kali mengupas isi piagam perjanjian tersebut secara lengkap adalah Muhammad bin Ishaq rahimahullah yang wafat tahun 151 Hijriah. Salah seorang ulama sejarah. Tetapi ia hanya mengungkapkannya tanpa sanad yang secara tegas mengutip dari Ibn Ishaq pula ialah Ibn Sayyidin Nas dan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ia dalam Bidayawan Nihayah. Jadi mereka ni pun mengutip daripada siapa? Ibn Ishaq. Sedangkan Ibn Ishaq sendiri tidak meriwayatkan kisah ini secara bersanad. Jadi demikian masalahnya. Mereka mengetengahkan riwayat tentang piagam perjanjian tersebut juga dengan tanpa isnad. Al-Baihaqi menuturkan isnad Ibn Ishaq tentang piagam perjanjian yang membatasi hubungan yang berlaku di kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar tanpa klausul, yakni tanpa kita katakan tanpa yang terkait dengan kaum Yahudi tanpa ada syarat-syarat atau perkara yang terkait dengan kaum Yahudi. Jadi yang ada dalam riwayat Imam siapa? Al-Baihaqi tidak ada sentuh ataupun perkara menyentuh tentang hubungan orang Islam dengan orang Yahudi. Yang ada hanya hubungan orang Muslim dengan orang Muslim, iaitu Muhajirin dan Ansar. Oleh kerana itu tidak mungkin diyakini bahawa Al-Baihaqi juga menerimanya dari jalur yang sama. Jadi sekarang kita dah ada dua riwayat. Satu datang daripada Ibn Ishaq tapi ini tak ada sanad. Satu lagi daripada Al-Baihaqi, yang ini ada sanad. Tapi apakah isinya sama? Isinya tak sama. Satu komplit dengan hubungan antara Islam dengan Islam, Islam dengan Yahudi. Tapi riwayat Al-Baihaqi hanya antara orang Islam dengan orang Islam, Muhajirin dan Ansar. Menunjukkan bahawa sumber mereka berbeza. Ibn Sayyidin Nas yang mengutip dari Ibn Khaitamah yang mengemukakan isi piagam perjanjian tersebut dengan menggunakan isnad sebagai berikut. Kami mendapatkan riwayat dari Ahmad ibn Khabbab atau Abu Walid, dari Isa bin Yusuf, dari Kathir bin Abdullah bin Amr al-Muzani, dari ayahnya, dari datuknya, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah menulis sebuah naskah perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar hingga akhirnya. Ia lalu mengutip seperti yang disebutkan oleh Ibn Ishaq. Jadi yang ini ada sanad, itu daripada Ibn Sayyidin Nas, daripada Ibn Khaitamah. Ibn Khaitamah ni tak silap saya cucunya Imam An-Nasa'i. Footnote 782. Ahmad bin Abu Khaitamah. Dan Abu Khaitamah ni siapa? Oh, dia anak kepada Imam An-Nasa'i. Abu Khaitamah ni adalah Zuhair bin Harb, Imam An-Nasa'i. Jadi Ibnu Abu Khaitamah dialah anak Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i wafat 234 Hijrah. Dia 779. Bolehlah anak dia, anak beliau. Jadi ini ada apa? Ada kekuatan di situ. Ini riwayat ulama hadis. Baik. Kebelakangan diketahui bahawa piagam perjanjian tersebut dikemukakan dalam bahagian yang hilang dari kitab Tarikh Ibn Khaitamah. Lepas itu baru diketahui bahawa perjanjian tersebut itu sebenarnya dicungkil lah, ataupun dikutip daripada kitab Tarikh Ibn Khaitamah ni, anak Imam An-Nasa'i. Tapi kitab ni dah hilang lah. Jadi menunjukkan bahawa ada sanad atau tak ada sanad. Ni ulama hadis mereka bertulis ada sanad. Jadi nak katakan tak ada sanad maudhu palsu, sekarang dah nampak macam apa? Macam ada juga. Okey. Hal itu memang tidak ditemukan pada bahagian kitab yang sampai pada kita. Kita dalam yang kitab tu pada kita tak komplit. Tapi mereka pada mereka komplit lah. Zaman mereka ada kitabnya. Cuma sampai kat kita dia dah hilang. Buktinya dia ada bahawa mereka ni riwayatkan. Jadi ada orang lain riwayat daripada orang lain daripada kitab tersebut. Itu menunjukkan isinya ada, cuma pada kita yang tak ada. Sebab tu saya pernah terangkan dahulu, kadang-kadang kitab banyak tak sampai pada kita kan. Tetapi rupa-rupanya kita dapat juga isi dia, tapi bukan daripada kitab tu. Daripada mana? Daripada sumber-sumber lain. Sebab itu banyak nak kena kaji lah. iaitu ulama-ulama Islam mereka bukan hanya baca kitab yang dicetak, yang tak dicetak pun mereka apa? Mereka baca. Mereka simpan. Sebab dalam yang tidak dicetak tu pun kadang-kadang apa? Kadang-kadang termuatnya kitab-kitab yang hilang atau sebahagian daripada kitab-kitab yang hilang. Sebenarnya tak ada yang hilang lah. Yang penting tak ada hilang. Okay. Kita teruskan. Jadi demikian pula piagam perjanjian tersebut juga dikemukakan dalam kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan isnad lain. Ini kitab juga kitab yang bersanad. Nama kitab dia kitab Amwal. Amwal tu plural untuk mal. Mal tu harta benda lah. Jadi imam ni Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ni, kitab ni memang ada. Sampai sekarang masih ada lagi. Diceritakan tentang harta benda. Harta benda daripada yang negara, yang zakat, baitul mal, yang apa-apa semuanya. Dan hukum mahkamnya dimasukkan hadis, bahasan fukaha. Itulah kitab yang masyhur, iaitu kitab Al-Amwal. Antara kitab awal yang menerangkan tentang harta benda. Ia menunjukkan bahawa ulama dahulu tidak meninggalkan apa? Tentang dunia lah, tentang urusan harta benda. Jadi kalau zaman sekarang orang tak mau baca tu semua, tak mau baca fiqah, tak mau baca tafsir, nak baca apa? Nak baca tazkiyatun nufus saja atau macam mana nak bersuluk saja. Mereka kata tu semua mengeraskan hati, tak betul lah. Pasal ulama-ulama dahulu, dan ni ulama-ulama kalau kita baca bukan main zuhud. Bukan main apa? Kita katakan banyak ibadahnya, jangan takut pada Allah SWT dan seterusnya, tapi mereka tetap tidak meninggalkan apa? Fiqah dan ilmu. Berkata, saya teringat satu kitab oleh Imam An-Nasa'i. Dia ada kitab namanya Kitabul Ilm. Imam An-Nasa'i tu bapa kepada Abu Khaythamah, Ibnu Khaythamah tu. Dia meriwayatkan hadis-hadis tentang ilmu je, dengan sanad semuanya. Dan antaranya dia bawa satu riwayat daripada ulama. Dia kata fulan dan fulan, saya tak ingat nama ulama dia. Biasa kami natadzakarul fiqh, kami dan beberapa orang lain, kita akan bermuzakarah, berdiskusi tentang tentang fiqh. Disebutkan secara jelas tentang fiqh. Dan kadang-kadang kami tak beredar, tak bangun sampailah diazankan apa? Azankan solat. Jadi bukan qiyamul lail, solat malam. Ulama qiyamul lail sama-sama apa? Berbicara tentang tentang ilmu fiqh. Jadi bagaimana kita nak katakan sekarang bahawa ilmu fiqh itu bukan ilmu yang yang bagus ataupun ilmu yang mengeraskan hati je. Ulama-ulama yang tersebutkan tu, kalau kita baca kisah mereka punya ibadat dan khidmat mereka kepada agama, amat luar biasa, amat amat luar biasa. Tapi dalam waktu yang sama mereka tahu mana yang penting, yang mereka perlu kaji. Sebab kalau mereka tak kaji fiqah, mereka tak kaji ilmu dan sampaikan, keluarkan fatwa dan kumpulkan kita katakan hukum mahkam dan menerangkannya pada orang ramai, tak sampai pada kita agama kita kan, dengan seperti sekarang ini. Kalau mereka asyik cerita pasal hati-hati-hati aja kan, tak ada kita kitab-kitab. Bahkan kita boleh katakan kitab tentang apa? Tentang fiqah, tentang syarah hadis, tafsir lebih banyak daripada apa? Daripada bab, suluk dan sebagainya. Jadi kita jangan ambil sebahagian daripada Islam, kita tinggalkan banyak bahagian yang lain. Tapi hendaklah kita ambil Islam secara apa? Secara menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Baik orang-orang beriman, lah kamu masuk ataupun serah diri dalam Islam secara menyeluruh, kafah. Jadi jangan kita sampai ikut khutuwati syaitan. Ini jejak langkah syaitan, innahu lakum adu mubin. Sebab syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dia akan mengajak kamu kepada perkara yang jahat, yang tak baik. Jadi antara yang tak baik adalah apa? Meninggalkan sebahagian daripada agama dengan dakwaan ataupun dengan sangkaan-sangkaan. Baik, teruskan. Jadi dalam kitab Al-Amwal ini oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan isnad lain, yakni kami mendapat riwayat dari Yahya bin Abdullah bin Bakir dan Abdullah bin Saleh yang mengatakan bahawa mereka mendapatkan riwayat dari Al-Layth bin Sa'ad, dari Uqail bin Khalid, dari Ibn Shihab. Sesungguhnya dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis naskah perjanjian ini. Jadi kita sekurang-kurangnya nampak sanad dia. Baik, piagam perjanjian tersebut juga dikemukakan dalam kitab Al-Amwal karya Ibnu Zanjawi, juga dari jalur sanad Az-Zuhri. Ya, dalam kitab lain pun ada, tapi dari jalur sanad Az-Zuhri. Itulah sumber-sumber sanad yang menceritakan tentang piagam perjanjian tersebut secara lengkap. Sebahagian besar riwayat-riwayat tersebut cocok satu sama lain, kecuali hanya ada beberapa perbezaan yang tidak begitu signifikan sehingga secara umum tidak mempengaruhi isinya. Jadi kalau ada beberapa riwayat, dan ia tak adalah bercanggah-canggah, melainkan sikit-sikit dan sikit tu pun tak signifikan, maka apakah yang kita boleh buat? Kesimpulan apa kita boleh lakukan? Bahawa ada ke tak ada asal-usul riwayat perjanjian ini, perjanjian Madinah ni? Sebenarnya ada. Itu dia. Jadi dakwaan orang yang mengkaji itu setakat ini boleh dipertikaikan. Baik, membedah keabsahan piagam perjanjian tersebut. Nak bedah absahan tu maknanya apa? Kesahihannya, kebenarannya. Baik, beberapa peneliti sekarang ini berpegang pada piagam perjanjian tersebut dan mereka menjadikannya sebagai dasar-dasar kajian mereka. Jadi satu pihak ambil secara total. Sementara Ustaz Yusuf Al-Aish berpendapat bahawa piagam perjanjian tersebut maudhu' atau dibuat-buat. Satu pihak lain, ekstrim lain, dia tolak semuanya sekali. Ia mengatakan piagam perjanjian tersebut tetap dipakai dalam kitab-kitab fiqah dan hadis yang sahih, walaupun implementasinya sangat penting. Bahkan piagam perjanjian tersebut juga diriwayatkan Ibn Ishaq tanpa isnad, lalu dikutip oleh Ibn Sayyidin Nas, Kathir ibn Abdullah ibn Amr al-Muzani, juga menceritakan piagam perjanjian tersebut dari ayahnya, dari datuknya, menurut Ibn Hibban al-Basti. Piagam perjanjian diriwayatkan Kathir al-Muzani dari ayahnya, dari datuknya adalah maudhu'. Meskipun dari segi isinya memang cukup menarik, menurut Yusuf Al-Aish, Ibnu Ishaq berpegang pada riwayat Kathir, tetapi ia sengaja membuang isnadnya. Jadi itu hujah dia. Hujahnya pertama apa? Ada ulama' yang memaudhu'kannya, itu Ibn Hibban. Dan kemudian dia kata bahawa Ibnu Ishaq ambil daripada riwayat maudhu' ini, tapi dia sengaja buang sanadnya. Okey. Baik, kalau itu salah, itulah satu-satunya riwayat tentang hal ini, bolehlah kita cakap kan. Tadi kita dah terangkan, ataupun kitab dah terangkan, ada banyak riwayat lain daripada Baihaqi, daripada kitab Amwal dan sanad dan sebagainya. Kalau ini je, ialah memang lemah. Tapi ada riwayat-riwayat lain. Okay. Ustaz Yusuf Al-Aish berpendapat seperti itu kerana menurutnya bahawa piagam perjanjian tersebut hanya diriwayatkan Ibnu Ishaq sahaja, dan bahawa ia juga tidak mendapati isnadnya kecuali yang disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dan dari riwayat Ibnu Khaythamah yang berasal dari jalur Kathir Al-Muzani. Abu Ubaid Al-Qasim, baik. Jadi kalau itulah hujahnya, dah katakanlah memang lemah. Tapi kita ada riwayat-riwayat lain. Abu Ubaid Al-Qasim mengetengahkan riwayat tentang piagam perjanjian tersebut dari jalur sanad Az-Zuhri yang tersendiri, yakni yang tak ada kawan yang sama-sama riwayatkan, dan tidak ada hubungannya dengan Kathir Al-Muzani. Mengingat Ibn Ishaq adalah murid Az-Zuhri yang paling menonjol, sangat boleh jadi dia mengetengahkan riwayat tentang piagam perjanjian tersebut dari jalur gurunya tadi, yakni Az-Zuhri. Seandainya Al-Baihaqi tidak menuturkan riwayat tentang piagam perjanjian versi Ibnu Ishaq yang membatasi hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar tanpa ada sebutan tentang kaum Yahudi, dan tidak mungkin diyakini bahawa Ibnu Ishaq menerima klausul yang terkait dengan kaum Yahudi baik dari jalur sanad ini maupun dari jalur-jalur sanad lain. Kata Al-Baihaqi, aku mendapatkan riwayat dari Abu Abdullah Al-Hafiz, dari Abu Abbas atau iaitu Muhammad bin Yaqub, dari Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bakir, dari Ibnu Ishaq, dari Uthman bin Muhammad Ibn Al-Mughira Ibn Akhnas Ibn Syariq. Dia mengatakan, aku menerima dari keluarga Umar bin Al-Khattab catatan ini yang disertakan dengan catatannya As-Sadaqah. Jadi ini ada masalah sikit riwayat macam gini, sebab aku terima dari keluarga Umar bin Al-Khattab. Siapa dia? Bukan semua yang dalam keluarga tu boleh dipercayai. Jadi ini ada kelemahan. Jadi hadis dengan isnad seperti ini jelas dhaif kerana Uthman mengetengahkan riwayat ini secara tidak jelas, dan di dalam isnadnya sendiri juga terdapat beberapa perawi yang dhaif. Tambah pula dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Contohnya Uthman tu sendiri jujur tetapi sering ragu-ragu. Tu lemahlah tu. Yunus bin Bakir pula seorang perawi yang biasa buat kesalahan, lemah lagi. Dan Al-Athar ada kat dalam sanad tu juga seorang perawi yang dhaif walaupun riwayatnya tentang sirah adalah sahih. Kandati pun lemah, riwayat ini tetap layak untuk dipertimbangkan kerana sudah cukup popular. Jadi nas ini menyanggah dasar yang dibuat pedoman oleh pendapat Ustaz Yusuf Al-Aish. Tidak boleh begitu saja mengatakan bahawa riwayat tentang piagam perjanjian tersebut adalah riwayat yang maudhu', kerana kitab-kitab hadis meriwayatkan nasnya secara lengkap. Jadi ini satu lagi sebab kenapa kita tidak jadikan dia maudhu', sebab kisah piagam Madinah ni ada dalam kitab-kitab hadis, nasnya secara lengkap. Bahkan kitab-kitab hadis juga meriwayatkan sebahagian besar kutipannya, seperti yang akan dikemukakan dalam pembahasan nanti. Dengan demikian jelas bahawa menghukumi piagam perjanjian tersebut maudhu' adalah gegabah. Apa itu gegabah? Adalah kelangkabutlah. Ha. Tetapi secara keseluruhan, riwayat-riwayat menuturkan tentang piagam perjanjian tersebut tetap tidak boleh naik pada tingkatan hadis sahih. Kenapa? Kerana Ibn Ishaq dalam kitabnya Sirah Ibn Ishaq meriwayatkannya tanpa sanad, membuat riwayatnya menjadi dhaif. Al-Baihaqi dia tak sampai kepada maudhu', tapi dia tak boleh sampai pada sahih juga. Jadi kat mana dia? Tengah-tengah lah, hasan lah juga. Jadi Al-Baihaqi meriwayatkan piagam perjanjian ini juga dari jalur Ibn Ishaq dengan sanad di dalamnya terdapat Sa'ad Ibn Al-Mundhir, seorang perawi yang boleh diterima tetapi sering ragu-ragu. Piagam perjanjian ini juga diriwayatkan Ibnu Abu Khaythamah dari jalur Kathir Ibn Abdullah bin Amr Al-Muzani, seorang perawi yang biasa meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Yang problem siapa dia? Al-Kathir ni. Kathir Al-Muzani ni memang masalah. Baik, piagam perjanjian ini juga diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dengan sanad yang munqati', yang terputus kerana berhenti pada Zuhri, seorang tabi'in. Jadi tak ada sahabat kat situ yang riwayatkan perjanjian Madinah, sedangkan perjanjian Madinah ni dihadiri oleh sahabat, bukan tabi'in. Jadi Zuhri ini adalah tabi'in yang junior. Jadi riwayat-riwayat mursalnya tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Itu antara masalah sanad, lemah sanad dia. Tetapi jadi kita ringkaskan, pertama diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Ibn Ishaq tulis kat dalam kitabnya tapi tak ada sanad. Jadi dhaif lah kalau tak sanad. Kemudian dalam yang ada sanad tu daripada Baihaqi pula ada orang namanya Sa'ad bin Munzir, boleh terima tapi ragu-ragu. Kemudian dalam sanad Ibnu Abi Khaythamah tu ada seorang perawi yang memang teruk, iaitu Kathir Al-Muzani, biasa tulis apa? Tulis hadis maudhu'. Kemudian ada sanad lain pula dalam kitab Amwal tu, dia terputus, dia sampai dekat Imam Zuhri je, dia tak sampai lagi ke atas, terputus. Jadi semua riwayat-riwayat tu ada apa? Ada masalah perawinya, ada masalah. Jadi macam mana? Tetapi butir piagam perjanjian tersebut terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan sanad yang mutasil. Kalau ini semua tepat, ada masalah perawi lemah, tapi dalam kitab-kitab hadis cerita dia riwayatnya berterusan, bersambungan. Bahkan sebahagiannya ada yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ha. Dan beberapa kitab hadis, dalam beberapa hadis sahih. Jadi nak kata dia maudhu' terus, palsu, maknanya terus tak ada asal langsung, itu terlampau apa? Itu melampau sangatlah. Nak kata dia sahih pun tak juga, sebab memang riwayat-riwayatnya ada lemah, ada itu apa semuanya. Tetapi kita oleh kerana dia ada dekat dalam sebagian hadis sahih kat sana ada, jadi kita katakan asalnya ada, perjanjian tu ada, itu ada. Tapi kita kena kaji lah mana yang lemah-lemah lah, mana yang betul-betul. Baik, kita lihat para ulama ahli fiqah juga menggunakannya sebagai hujjah. dan menjadikannya sebagai dasar bagi hukum-hukum yang mereka cetuskan. Bahkan sebahagian butir-butir piagam perjanjian tersebut juga terdapat dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah dan Sunan At-Tirmidzi. Ini kitab-kitab sunan. Kalau ada kat sini, biasanya dia tak sampai palsu lah. Susah nak hukumkan dia sebagai hadis-hadis palsu. Kalau ada kitab kat Sunan, Musnad, lagi kat kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad, Muhammad bin Hanbal tak masukkan hadis palsu kat dalam. Tak mungkin. Kita semua kenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Lemah dia mungkin ada, tapi palsu terus tak ada. Baik, harus diakui, kendati pun secara keseluruhan, riwayat-riwayat tentang piagam perjanjian tersebut tetap tidak layak untuk dijadikan hujah dalam hukum-hukum syariat. Yang detail kat Ibnu Ishaq ni semuanya, oleh kerana riwayatnya tak cukup kuat, dia tak boleh jadi hujah lah, jadi hukum dalam dalam hukum-hukum syariat. Kecuali yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis sahih. Tetapi riwayat-riwayat tersebut tetap layak dijadikan sebagai, yakni walaupun dia lemah, boleh jadikan dasar kajian sejarah. Untuk sejarah boleh. Yang tidak menuntut riwayat dengan darajat sahih, seperti yang dituntut oleh hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat kita kena ketat sikit, kita kena hati-hati sikit. Terlebih bahawa piagam perjanjian tersebut juga diketengahkan dari beberapa jalur sanad yang saling mendukung sehingga ia boleh menjadi kuat. Dan dalam masalah ini, Az-Zuhri sendiri juga memperkenalkan para narasumber pertama dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah. Dalam hadis-hadis sahih, seperti dalam Bukhari, ada hadis daripada Ali bin Abi Talib. Diceritakan mereka tanya, "Wahai Ali, engkau ada simpan sesuatu tak daripada Nabi SAW?" Masalah dah tak ada ni. Kau ada simpan nak sesuatu tak daripada Nabi SAW yang Nabi SAW khususkan pada engkau? Jadi Ali kata, "Tak ada apa-apa, aku tak pegang apa-apa melainkan satu lembaran, satu sahifah." Dalamnya cerita tentang orang Islam kalau bunuh orang kafir, dia tak boleh kena bunuh. Itu antara ni. Itu maknanya itu antara dia punya ni. Dan apa lagi? Tentang diat lah. Kalau orang bunuh ni, kalau orang terluka kat sini, berapa banyak nak kena bayar pampasannya. Itu semua ada penerangan. Jadi sahifah ni datang dari mana? Ya, sahifah yang Madinah tu, sebahagian daripadanya. Dan ni ada dalam Sahih Bukhari. Boleh tak kita pakai riwayat Sahih Bukhari yang riwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Talib macam tadi tu untuk hukum mahkam? Boleh. Tentu sekali. Bahkan ulama fiqah pakai. Jadi pasal dia daripada hadis-hadis sahih. Dan itu bukti bahawa perjanjian Madinah ni ada asal-usulnya. Tetapi yang detail tu, yang dibuatkan dalam kitab Ibn Isa, kitab tu, kitab ni tu, itu tak boleh jadi hukum lah. Cuma boleh jadi apa? Kajian sejarah boleh. Jadi kajian sejarah boleh. Saya tak perlu nak sampai sahih. Boleh eh? Inilah yang saya faham. Baik, beberapa kitab penting tentang sirah dan juga beberapa sumber sejarah menuturkan bahawa Nabi SAW pernah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi dan menulis sebuah naskah perjanjian. Ini mengikut kitab sejarah. Kitab-kitab penting tentang sirah dan sumber-sumber sejarah tersebut juga menuturkan bahawa Nabi SAW juga pernah menulis naskah perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Jadi ada dua macam perjanjian sini. Satu antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Okay, satu lagi adalah antara orang Islam dengan orang Islam, iaitu orang Muhajirin dan Ansar. Apakah ini perjanjian ni satu package ditulis sekali serentak dalam satu masa, ataupun ia ditulis pada waktu yang berbeza-beza? Itu pembahasan. Kemudian bila dituliskan? Sebab kita nak cerita pasal sejarah ni. Sejarah perlu nak kena tahu masa dia. Baik. Sesungguhnya format naskah piagam perjanjian tersebut sudah berkembang dari aslinya. Bahasanya sangat sederhana. Terdapat beberapa penggunaan pengulangan, susunannya sulit untuk difahami dan banyak menggunakan kalimat serta ungkapan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, bahasa dan ungkapan-ungkapan tersebut jarang dipergunakan Akibatnya ia jadi kurang dikenal oleh orang-orang yang tidak terlibat secara intensif dalam kajian pada waktu itu. Satu hal yang penting untuk dicatat, bahawa di dalam naskah piagam perjanjian tersebut tidak ada kalimat yang berisi pujian atau kecaman, baik yang ditujukan kepada individu maupun kelompok, atau secara atau yang secara khusus memuji maupun mengecam seseorang. Oleh kerana itu, boleh dikatakan bahawa naskah piagam perjanjian tersebut asli bukan palsu. Kenapa? Itu tanda-tanda dia asli bukan palsu. Sebab tak ada puji orang, tak ada kutuk orang. Sebab kalau ada puji sesuatu, maknanya ni ada orang ni, dia nak puji diri dia sendiri kan, atau puji orang yang dia suka, dia selitkan kat dalam perjanjian. Dia tak suka dengan geng sana, dia tulis pula tentang orang tu, mengecam. Tapi tak ada, neutral. Perjanjian tu neutral. Dan itulah bunyi ataupun kita bau-bau apa tu, perjanjian yang asli. Baik, adanya kesamaan signifikan, yang signifikan antara uslub-uslub naskah piagam perjanjian tersebut dengan uslub-uslub beberapa tulisan Nabi SAW, justru memberinya nilai keasliannya yang lain. Jadi cara dia tulis tu pun, bahasa dia pakai, kalimat-kalimat tu kalimat lama-lama punya, zaman Nabi SAW punya, yang kita sekarang jarang pakai. Menyebabkan dia insyaAllah asli lah, masih asli lagi. Walaupun daripada sudut riwayat tak ada, riwayat tak boleh sampai sahih. Ini tak boleh terangkan, ada orang awam sampai kat sini dia dah pening mabuk lah. Mudah-mudahan kita kat sini masih boleh dapat. Kalau tak apa-apa, tanya. Sebab ini kita menilai sesuatu perkara yang penting pula tu, dalam sejarah lama, dengan menggunakan kaedah-kaedah apa, metodologi riwayat. Ini bukan kerja kalau kita katakan kerja-kerja saintis lah juga, tapi ini saintis daripada sudut mana? Dari sudut riwayat dan seterusnya, ahli sejarawan, historian. Jadi tentu sekali pembahasan dia lain lah. Mudah-mudahan ini juga satu ilmu lah untuk kita. Baik, sejarah penulisan naskah piagam perjanjian. Menurut pendapat yang diunggulkan, yang asli naskah piagam perjanjian tersebut ada dua macam. Ini mengikut pendapat yang kuat lah, yang diunggulkan. Lalu dihimpun menjadi satu. Jadi asalnya ada satu ke dua? Asalnya ada dua. Dua tu dijadi satu oleh para ulama ahli sejarah. Butir-butir piagam perjanjian yang pertama berisi perdamaian Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Jadi itu dari sudut kronologikalnya, itu yang pertama sekali. Perjanjian antara siapa dengan siapa? Antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Dan butir-butir piagam perjanjian yang kedua menjelaskan urusan internal kaum muslimin, antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, yang menyangkut tentang segala hak serta kewajipan mereka. Itu yang kedua. Tapi biasa kita jumpa dah jadi macam satu. Tapi sebenarnya dia bukan satu, dia ada dua. Menurut saya, yang ini pengarang kitab ni, naskah piagam perjanjian perdamaian dengan orang-orang Yahudi ditulis sebelum peristiwa pertempuran Badar Kubra. Yang ini sebelum tahun 2 Hijrah, mengikut kajian beliau. Sementara naskah piagam perjanjian internal antara kaum muhajirin dan kaum ansar pula ditulis selepas Perang Badar. Sudut masa dan sejarah pula, satu ditulis Nabi SAW masuk Madinah je, Nabi SAW dah mula tulis perjanjian damai, tapi antara Muslim dengan Yahudi sebelum Perang Badar. Lepas Perang Badar baru tulis detail tentang hubungan orang-orang muhajirin dan ansar. Beberapa sumber menyatakan bahawa orang-orang Yahudi sudah mengadakan perjanjian damai pada awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Ini nak bawa bukti dia lah, kenapa dia kata macam ni. Mengikut pendapat dia, kenapa sejarah dia macam ni. Jadi kata dia, inilah dalil. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengatakan, naskah piagam perjanjian perdamaian ditulis pada awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, yakni sebelum Islam mengalami kejayaan. Dan sebelum beliau diperintah untuk memungut upeti ataupun jizyah dari ahli kitab, Islam baru mengalami kejayaan selepas pertempuran Badar Kubra. Sebelum tu tak ada apa-apa, orang Islam belum ada apa-apa kejayaan. Jadi Islam mula kuat bila dia dah apa? Lepas perang Badar, kemudian perang Khandaq. Dia tak mungkin apa ni boleh ada perjanjian damai dengan Yahudi. Kita katakan sebelum itulah. Selepas itu, Al-Balaziri mengatakan, menurut para ulama ahli sejarah, begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau langsung mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di sana dan menulis naskahnya dalam sebuah piagam. Dalam piagam perjanjian tersebut, beliau mensyaratkan kepada mereka tidak boleh berpihak pada musuh beliau dan harus membantu beliau terhadap siapa pun yang mencuba menyerang beliau. Jadi tengah masing-masing tengah lemah, bolehlah buat damai. Bila Islam dah kuat lepas perang Badar, dah menang orang Quraisy pun dia boleh menang. 300 menang apa? Menang sampai 700 sampai 1000. Dah tak payah lagi nak buat damai dengan Yahudi. Lepas tu perintah pula Allah SWT suruh perang orang ahli kitab sampai mereka bayar apa? Sampai mereka masuk Islam atau bayar? Bayar jizyah. Dia menunjukkan bahawa perjanjian damai dengan orang Yahudi berlaku awal lagi. Dan dalam piagam tersebut, harus membantu beliau terhadap siapa pun yang mencuba menyerang beliau. Sementara beliau sendiri berjanji tidak akan memerangi kaum kafir zimmi, iaitu ahlul kitab. Dan hal itu beliau buktikan. Bahkan beliau tidak pernah mengirim pasukan sampai Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau, telah diizinkan, yakni berperang, uzina lilladzina bagi orang yang diperangi, uzina yuqataluna bi annahum zulimu, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ini ayat dalam surah Al-Hajj yang mengizinkan jihad. Bendera pertama yang beliau kibarkan adalah bendera Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi sedikit tentang isi gandungannya adalah orang Yahudi tak boleh serang orang Islam dan tak boleh bantu orang lain serang orang Islam. Jadi dia mesti, dan kalau orang serang orang Islam, Yahudi kena tolong orang Islam. Itu perjanjiannya. Dan kalau demikian mereka lakukan, mereka tak ada apa-apa kan. Jadi kita tak, apa ni, orang Islam tak akan perangi orang kafir ataupun orang Yahudi yang duduk di dalam Madinah. Dengan demikian, Al-Balaziri menjelaskan bahawa naskah piagam perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi itu ditulis sebelum Rasulullah SAW mengirimkan pasukan pertama. Dan seperti yang kita ketahui bahawa pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib itu dikirim pada bulan Ramadan tahun pertama hijrah, yakni satu tahun beberapa hari sebelum pertempuran Badar. Pada bahagian lain, menceritakan tentang perang Bani Qainuqa, Al-Balaziri mengatakan latar belakang timbulnya peperangan tersebut adalah ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau langsung mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang tertuang dalam sebuah butir piagam perjanjian. Namun ketika beliau berhasil memenangkan perang Badar atau menang perang Badar dan pulang ke Madinah dengan membawa harta ghanimah yang cukup banyak, orang-orang Yahudi melanggar dan memutuskan perjanjian tersebut. Dengan demikian, Al-Balaziri yakin bahawa perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi itu berlangsung sebelum perang Badar. Ini satu lagi bukti kenapa dia kata perjanjian dengan Yahudi itu berlaku sebelum perang Badar. At-Tabari mengatakan, ini satu lagi kitab, sekembalinya dari perang Badar, Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Dan begitu sampai di Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di sana. Inti dari perjanjian damai tersebut bahawa mereka tidak boleh membantu siapa pun, tidak boleh memusuhi beliau, dan jika ada musuh menyerang beliau, mereka wajib membelanya. Namun ketika di Badar, Rasulullah SAW berhasil membunuh beberapa orang musyrik Quraisy. Mereka memperlihatkan rasa iri dan dengki bahkan secara sepihak mereka merosak perjanjian tersebut, mereka koyakkan. Keterangan At-Tabari ini memperkuat asumsi bahawa perjanjian damai orang-orang Yahudi itu berlangsung ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah sebelum Perang Badar. Sementara dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahawa setelah terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf dan setelah orang-orang Yahudi serta orang musyrikin mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, beliau mengajak mereka untuk membuat naskah perjanjian damai demi menghentikan ketegangan. Jadi Ka'ab bin Ashraf ni siapa? Dia adalah ketua orang Yahudi. Jadi beliau telah dibunuh oleh seorang sahabat atas perintah Rasulullah SAW yang banyak menyakiti orang-orang Islam. Jadi orang Yahudi dah marah, jadi mereka komplain kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajak mereka buat apa? Buat perjanjian. Mewakili seluruh kaum muslimin, Rasulullah SAW menandatangani naskah perjanjian damai dengan mereka. Seperti yang kita ketahui bersama bahawa peristiwa terbunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf terjadi sesudah Perang Badar Kubra. Jadi ini satu kemusykilan. Jadi perdamaian tu bila ni berlaku? Kalau ikut riwayat ni, berlaku selepas Perang Badar. Yang tadi kita baca, sebelum Perang Badar. Jadi memungkinkan kita untuk mengkompromikan antara peristiwa tersebut dengan riwayat-riwayat sejarah lain. Dalam perspektif para ulama ahli hadis, hal itu lebih kuat daripada riwayat-riwayat diketengahkan oleh para ahli sejarah. Jadi mana yang kuat? Berlaku selepas Perang Badar patutnya, bukan sebelum. Baik, sepanjang tapi selagi mana kita boleh mengkompromikan riwayat-riwayat ini, tidak ada urgensinya untuk menggugurkan riwayat-riwayat sejarah. Kerana sangat boleh jadi apabila Ka'ab al-Ashraf terbunuh, maka naskah perjanjian kembali diperkokoh atau diperbarui untuk memulihkan ketenangan jiwa setelah peristiwa yang cukup menakutkan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin tersebut. Jadi ikut ulama sejarah, buat perjanjian dengan Yahudi sebelum Perang Badar. Tapi ikut hadis antaranya Sunan Abu Daud, perjanjian dilakukan selepas terbunuhnya Ka'ab al-Ashraf, ketua Yahudi, selepas Perang Badar. Kalau ikut riwayat, mana lagi kuat? Ulama hadis punya lah sebab lepas itu ada sanad. Tapi selagi mana kita boleh gabungkan riwayat-riwayat berbeza-beza ni, kita katakan ada dua kali buat perjanjian. Satu sebelum itu, sebelum Ka'ab al-Ashraf dibunuh, sebelum Perang Badar, satu lagi selepas tu. Yang kedua tu hanyalah menguatkan saja perjanjian. Baik, Al-Baihaqi mengetengahkan riwayat ini bukan dari jalur sanad Abu Daud yang ada keterangan-keterangan tambahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis naskah perjanjian damai tersebut di bawah sebuah tandan anggur yang terdapat di rumah Bintul Harith. Naskah tersebut rasmi jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ali bin Abi Thalib. Adapun naskah piagam perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar ditulis setelah terbitnya naskah perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi pada tahun kedua Hijrah. Jadi sekarang kita dah selesai tentang perjanjian pertama, iaitu dengan Yahudi. Bila dia yang paling tepat sekali? Bila? Ia berlaku sebelum Perang Badar. Kalau ada selepas Perang Badar, itu selepas pembunuhan Ka'ab al-Ashraf. Dan itu bukan perjanjian baru, tapi nak apa? Memperkokohkan perjanjian. Jadi itu summary-nya lah. Kemudian sekarang kita pergi kepada pembahasan berikutnya. Perjanjian Madinah yang kedua adalah antara Muhajirin dan kaum Ansar. Baik, ia ditulis setelah terbitnya naskah perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi pada tahun 2 Hijrah. Ada yang mengatakan pada tahun itu Rasulullah SAW menulis tentang masalah diat atau tebusan yang ditempelkan pada sarung pedangnya yang bernama Zulfiqar, yang beliau dapatkan sebagai harta ghanimah dalam Perang Badar. Saya sebut tarikh pula, memang confirm perjanjian Muhajirin dan Ansar berlaku selepas Perang Badar. Dan apa dalamnya? Isinya adalah tentang diat pampasan. Jadi kalau orang Islam bunuh orang Islam, macam mana? Kalau ada pampasan, pampasan dia begini. Itu nak kena tulis. Sebab tak boleh ingat, susah nak ingat. Sebab kalau kita bunuh orang Islam dengan secara sengaja lah, Lepas tu kita tak nak kisos, kita tuntut diet kan, pampasan. Tahu berapa banyak pampasan ni? 100 ekor unta. Tapi 100 ekor unta bukan semua jantan, semua betina. Tak, berapa ekor betina, berapa ekor yang umur macam gini, berapa ekor yang umur macam itu. Banyak leceh betul. Mana nak ingat, dan nama dia beza-beza. Hatta bentulah, macam zakat lah, banyak dia punya ni. Jadi mana nak teringat tu semuanya pampasan-pampasan. Jadi kalau wanita punya pampasan setengah daripada pampasan lelaki pula. Dan kalau hamba macam mana apa semua. Jadi tu semua ditulis. Itulah yang kita namakannya sebagai sahifah tu, ataupun perjanjian Madinah. Tapi ni kita katakan untuk tahap kedua lah, level kedua. Ini antara orang Islam, orang Islam bukan orang Yahudi. Dan dia tulis dan ditempelkan pada sarung pedangnya, iaitu Zulfiqah. Dan pedang ni didapat sebagai harta pampasan perang dalam perang Badar. Jadi itu semua bukti bahawa ia berlaku selepas perang Badar. Pedang ni bila dapat? Perang Badar. Eh, maknanya dia tulis bila? Lepas tu lah, lepas perang Badar. Tak mungkin sebelum. Baik, tulisan-tulisan tentang diat atau tebusan yang ditempelkan pada pedang tersebut, tebusan ini pampasan, adalah bahagian dari isi naskah perjanjian internal antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, seperti yang ditunjukkan oleh riwayat Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad ini ulama riwayat sejarah juga. Kami mendapat riwayat dari Abdullah bin Musa, dari Israel, dari Jabir, dari Amir. Dia mengatakan, aku membaca tulisan pada sarung pedang Zulfiqar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi. Dia kata dia baca, dia dah pernah baca. Iaitu diat itu wajib bagi orang-orang mukmin. Orang yang menanggung beban di dalam Islam tidak boleh dibiarkan, dan seorang muslim tidak boleh dibunuh kerana membunuh orang kafir. Dan ini dah jadi hadis lah. Jadi kata, aku baca tulisan ni pada sarung pedang Zulfiqar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil bahawa ia berlaku selepas perang Badar. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an menjaga maklumat tersebut, dia yang simpan sahifah ni. Dia juga mencatatnya dalam sebuah lembaran. Ketika pada suatu kesempatan ditanya oleh Abu Juhaifah. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, tengok footnote dia dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi ini sahih. Dan pada kesempatan lain ditanya pula oleh Al-Ashtar tentang isi lembaran tersebut. Mereka tanya, apa yang ada kat tulisan tu? Apa yang ada kat tulisan tu, wahai Ali? Maka dia pun kata, ia menuturkan beberapa isinya kepada mereka, baik makna atau nasnya. Dia juga pernah menyampaikan isinya secara global dalam sebuah pidato. Dan dia pernah sampaikan semuanya. Dia tak ada simpan lah maknanya. Dan antaranya sama macam tadi, orang Muslim tak boleh dibunuh kerana membunuh orang kafir. Tapi dia kena bayar diat. Berapa diat dia? Sekian. Jadi ada ragu-ragu tak tentang perjanjian ini? Tak ada lah. Dalam hadis-hadis sahih. Adakah dia palsu, mauduk ke apa? Tak mungkin. Baik. Ali bin Abi Talib juga pernah mengatakan, yang kami tulis dari Nabi SAW hanyalah Al-Quran dan apa yang terdapat dalam lembaran ini. Ini menunjukkan bahawa awal-awal dah tulis Quran dan awal-awal dah tulis hadis. Ini dalil. Bukan ada orang kata hadis ditulis 200 tahun. Zaman Imam Malik baru tulis hadis selepas wafat Nabi SAW. Tidak, dah tulis lagi zaman Nabi SAW dah tulis. Cuma belum apa ni? Belum cara meluas, belum dibukukan cara meluas dan sebagainya. Lepas tu barulah dikumpul. Nabi SAW bersabda, Madinah itu haram mulai dari Gunung Air sampai batas ini. Siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dan melindungi orang yang jahat, baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Pada hari kiamat kelak tidak ada tebusan yang boleh diterima darinya. Ini macam hadis biasa lah kan, betul tak? Ada macam isi Quran juga. Tapi inilah yang ada kat dalam lembaran sebahagiannya. Pada hari kiamat kelak tidak ada tebusan yang boleh diterima darinya. Ini siapa? Siapa yang mengada-ngadakan bid'ah kat Madinah? dan melindungi muhditan, yakni orang yang melakukan bid'ah. Tapi dia ada tafsiran dia lah dekat sini eh. Maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Itu satu perkara yang apa? Yang diambil perhatian oleh ulama. Dalam banyak-banyak perkara yang terdapat dalam perjanjian Madinah ni apa? Tentang bid'ah. Lepas tu kita lihat kitab I'tisam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. I'tisam tu maknanya pegang teguh pada kitab sunnah dan jawab daripada bid'ah. Dia bawa ni lah. Antara dalil kuat bahawa dalam Islam ada satu foundation atau satu asas bahawa kita kena berlepas tangan dan orang-orang yang melakukan bid'ah. Jadi nak terangkan tentang Madinah, tanah haram Madinah tu daripada mana sampai mana? Itu tulis daripada Gunung Air sampai batas ini. Tapi siapa tahu sekarang Gunung Air tu kat mana? Tanya orang Madinah pun belum tahu. Belum tahu apa? Mereka tahu. Tapi zaman Nabi SAW tahu tak? Tahu. Tapi adakah maknanya kita tak tahu maknanya ini lemah ke apa ke? Apa ni Gunung Air? Mana punya Gunung Air? Sama lah macam Kolantan tu, dua kolah. Orang kata dua kolah lemah apa semua. Kita tak tahu ni dua kolah apa. Tapi kalau lah zaman Nabi SAW orang tahu, kita tak tahu salah salah hadis tu ke? Salah kita lah, kita yang tak tahu. Banyak perkara yang dah lama-lama kita yang tak tahu. Tapi zaman mereka, mereka tahu. Gunung Air tu kalau sekarang tu daerah kawasan sebelum Madinah Airport, sebelum Airport Madinah tu, itu ada tempat kawasan macam gunung-gunung, lepas tu ada tanah dia batu hitam. Dari situ lah sampai Wadi Akik. Wadi Akik tu dekat Universiti Madinah, lepas ke Belatan. Ada yang katakan universiti tu sendiri dah terkeluar daripada tanah haram, dah terkeluar sebelah sana. Sebab tu ada hotel kat situ. Dan hotel tu ada umat salih datang. Sedangkan Madinah orang kafir tak boleh datang, ataupun orang Filipino. Kemudian dekat airport sebelah sana pun ada hospital apa semuanya. Kat situ tu pun kadang-kadang apa ni, ada orang luar datang. Kita tahu orang tak akan beri benarkan apa ni orang bukan Islam masuk apa tanah tanah haram. Dari situ sampai dari situlah lebih kurang. Itu kita duduk sana kita tertahu jugalah. Tapi kalau tanya mana Gunung Air, bukannya ada nama situ Gunung Air ke apa benda, mana diorang ada letak tu semua. Yang diorang letak kalau tempat tinggi Allah Akbar, tempat bawah diorang letak Subhanallah, Alhamdulillah. Itu dia suruh kita zikir. Tak adalah ada letak ni apa ni, huhuh ini tak ada. Kat sana tak ada kisah tu semua. Itu nak kena belajar. Baik, kemudian sambung daripada lembaran tu. Jaminan kaum muslimin ini satu, yang juga boleh dinikmati oleh orang yang paling lemah di antara mereka. Jaminan, yang ni pelindungan lah. Maknanya kalau ada ada orang yang cari pelindungan di negeri Islam, dia pergi kat satu, siapa-siapa dia pergi, kalau orang Islam tu nak jamin dia, nak lindung dia, orang lain dia tak boleh kacau dia. Dia tak boleh ganggu. Siapa? Kenapa? Sebab aku dah lindung dia. Dan tak ada bezanya perlindungan itu daripada orang bangsawan ataupun orang yang miskin. Sebab apa? Semua orang Islam sama. Ini dituliskan kat dalam lembaran tu. Jadi orang Ansar ke, Muhajirin ke, dia kabilah Quraisy ke, kabilah apa ke, dia kaya ke miskin, dia kata aku dah lindung dia, korang pun tak boleh kacau dia. Sampai dia aku lepaskan dah perlindungan dia, aku hantar dia keluar daripada negeri ni, korang nak hantam dia, hantam dia. Tapi selagi dia kat rumah aku, selagi aku jaga dia, korang tak boleh kacau. Jadi tak ada perbezaan daripada sudut apa? Sudut apa ni, bangsa ataupun harta dan sebagainya. Semua sama. Jaminan kaum muslimin itu satu. Bahkan permasalahannya sampai kepada lelaki punya jaminan, perlindungan lelaki dengan perlindungan perempuan sama tak? Kalau orang perempuan pula kata aku jamin orang ini, boleh tak? Dia kata sama je. Sebab ada sebuah hadis, Nabi SAW kata kami akan jamin, kami akan lindung siapa yang kau, wahai satu nama wanita tu, sahabat, yang kau jamin. Kemudian siapa yang melanggar janji kepada seorang muslim, baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Pada hari kiamat kelak tidak ada tebusan yang boleh diterima darinya. Dan siapa yang mengadakan perdamaian dengan satu kaum tanpa seizin saudara-saudaranya, baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Pada hari kiamat kelak tidak ada tebusan yang boleh diterima darinya. Ini semua perlu diketahui oleh citizen Madinah. Dan tengok bahasa dia, ni kan bahasa hadis, bahasa zaman Nabi SAW. Macam-macam apa? Macam masih asli lagi. Itu tanda-tandanya. Dan ini memang sepatutnya asli ya. Kita tengok footnote dia tu. Riwayat Ali ni dalam Sahih Al-Bukhari, dalam banyak tempat. Nampak tu? 296 ada, 298 ada, 299. Bukan satu tempat, banyak tempat. Satu kat dalam Sunan Abu Daud, dalam Imam Musnad Ahmad, dalam 2-3 tempat. Jadi bukan satu riwayat eh. Baik, Ali menyebutkan bahawa dalam lembaran tersebut juga disinggung mengenai luka-luka dan gigi unta. Yang luka-luka gigi unta apa? Bahasa Arab dia? Asnanul Ibil. Asnanul Ibil. Kenapa dia sebut tentang gigi unta? Tak tahu, Allah Alam eh. Maknanya luka-luka okey lah. Luka-luka macam gini, balas dia gini-gini, ini pampasan dia kan. Kalau orang potong jari, berapa pampasan dia? Kalau orang potong telinga, berapa pampasan dia? Kalau orang potong tangan pun sama ke? Mana boleh sama kan? Tapi siapa yang berani nak tetapkan berapa? Ini $50, ini $100. Sebab itu perlu kepada kepada syarak, kepada kepada hukum daripada Nabi SAW. Dan benda ni banyak sangat. Tak semua orang boleh hafal, tapi ini untuk semua orang. Jadi perlu ditulis. Siapa-siapa ada masalah, kita refer kepada lembaran ni. Itu dia. Antara orang yang simpan dan tulis adalah Ali radhiyallahu anhu. Bukan dia seorang, ada beberapa orang lain. Boleh? Tentang gigi unta ni, wallah alam apa hal. Agaknya gigi unta dikena dengan umur unta tu yang kita nak buat diet agaknya lah. Senang dia. Sebab nak tahu umur unta, umur binatang, tengok daripada gigi dia. Jadi kalau 5 tahun macam gini, ni gini. Baik, kemudian satu kali dia menambahkan, ingat, seorang mukmin tidak dibunuh kerana dia membunuh orang kafir. Dan juga orang yang mempunyai jaminan perjanjian dia yang masih berlaku. Jadi al-mu'ahad tu maknanya orang yang sedang ada janji dengan orang-orang Islam, kita tak boleh bunuh. Tapi kalau dia bunuh juga, dia tak boleh dibunuh lah. Tapi tak maknanya dia lepas, tapi dia kena bayar pampasan. Baik, Ali juga menyebutkan bahawa di dalam sahifah tersebut disinggung pula mengenai diat dan pembebasan tawanan. Teman-teman Ali membaca dalam sahifah tersebut, jika Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah, maka aku mengharamkan seluruh wilayah Madinah. Lingkungannya tidak boleh dirosak. Binatang buruannya tidak boleh diusir. Barang temuannya tidak boleh diambil, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya. Pepohonannya tidak boleh dipotong, kecuali oleh orang yang ingin memberi makan untanya. Dan juga tidak boleh membawa pedang untuk perang. Jadi dekat tanah haram, Mekah memang betul lah, kita dah tahu. Untuk Madinah, ada juga. Jadi buktinya dekat dalam lembaran ini. Dan dia dah jadi hadis dah. Baik, yang jelas bahagian teks yang dikutip tersebut cocok dengan isi naskah piagam perjanjian damai dan mencakup sebahagian besar subjek termasuk yang terkait dengan hal-hal yang wajib dilakukan di kalangan kaum muslimin, antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Tetapi tidak ada klos-klos yang menyinggung dan terkait dengan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Hal itulah yang memperkuat keyakinan bahawa asli naskah piagam perjanjian damai tersebut ada dua. Dan bahawa sahifah yang ditempelkan pada pedang Rasulullah SAW kemudian jatuh ke tangan Ali bin Abi Talib adalah butir-butir perjanjian yang hanya berlaku secara internal antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Sebab ramai yang tanya Ali tentang lembaran tu, sebab mereka rasakan, ini bagi orang yang Syiah lah, bahawa mungkin Syiah tu ada simpan wasiat daripada Rasulullah SAW secara khusus-khusus, siapa jadi ketua, siapa jadi khalifah dan sebagainya. Tapi kata Ali apa? Tak ada apa-apa melainkan Quran. Yang kutulis semua Quran dan apa dalam sahifah ni. Dan dia sebutkan apa kat dalam sahifah ni. Jadi ni bukti bahawa tak, Imam sahabat ni apa, Ali radhiyallahu, tak ada kena-mengena kan apa yang didakwakan oleh golongan Syiah. Baik, 290. Lagi satu perkara faedah daripada hadis sahifah. Ali kata apa? Tak ada menaikkan Quran. Kemudian apa dalam sahifah, kita tengok semua tentang apa? Diatlah, itulah dan ini. Ada tak dengar ada zikir khas sampai padaku? Macam mana yang orang kata? Orang tarikat kata apa? Zikir aku daripada dia, daripada Naqsibandi, daripada mana, daripada mana, sampai pada Ali bin Abi Talib. Cantik aja. Mana dia? Kalau ada, dekat sini lah keluar. Dekat riwayat Bukhari. Sebab orang tanya, apa yang kau tulis ni Ali? Apa yang ada dekat sahifah lembaran tu? Dia keluar, ada gulung-gulung daripada tempat pedang ni, dia baca kan? Tak ada apa-apa. Ini je. Ya, kan apa yang diorang dakwakan tu adalah pembohongan yang besar. Sekarang mereka boleh lah eh? Sekarang mereka berluasa lah. Sebab tak ada orang apa ni yang berkuasa atas mereka. Kalau mereka kena dekat tempat apa ni, dekat kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam yang betul, mereka ni semua dah kena apa ni, kena suruh taubat. Tak taubat mereka kena hukum. Bohong. Bawa ni bawa tu, konon zikir ni, konon suluk tu dan sebagainya. Dan mereka selalu kata mesti datang daripada dua orang. Daripada siapa? Ali radhiyallahu anhu dan Abu Bakar Siddiq. Dua-dua je. Lain tak ada pula. Daripada Umar tak ada pula. Tarikat Umar tak ada. Tarikat Uthman tak ada. Yang ada tarikat Ali radhiyallahu anhu. Nampak salah. Ini semua ada kesan-kesan pengaruh daripada Syiah. Satu hal yang patut diingat, bahawa terdapat beberapa nas yang terdapat dalam sahifah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, tetapi dikaitkan pada naskah-naskah lain yang ditulis oleh Nabi SAW. Ini satu hal yang kita kena ambil perhatian supaya jangan terkeliru. Ada beberapa nas yang sepatutnya ada dekat kaum Muhajirin, kaum Ansar, tapi kita no, dia sepatutnya bukan ada kena-mengena dengan sahifah ni, tapi orang atau tapi dikaitkan dengan sahifah yang sama. Pada ada sahifah lain, lembaran lain. Jadi ada banyak yang Nabi SAW tulis. Tapi jangan salah faham bahawa semuanya sama. Contohnya, kita baca riwayat Amr bin Hazm radhiyallahu an. Riwayat yang masyhur yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Yaman yang isinya, siapa pun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang dibunuh merelakannya. Naskah ini beliau kirimkan menyusul penulisan naskah Piagam Perjanjian Damai. Tapi dia bukan sama, dia lain. Beberapa riwayat juga menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa penaklukan Makkah bersabda, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya kerana membela seorang yang kafir. Ini sebenarnya dah banyak kali kita baca. Ini menunjukkan bezanya antara agama Islam dengan agama lain. Dan oleh sebab itu, beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam, dia tak boleh sama punya. Baik. Walaupun orang nak kata apa, jadi dalam agama Islam dia ada membeza-bezakan. Bukan dia tak iktiraf satu jenayah. Pembunuhan satu jenayah daripada siapa pun berlaku, tetap dihukum. Tapi tak sampai dalam bab apa ni, mengkisos orang Islam yang bunuh orang kafir, dia takkan buat macam itu. Dia takkan membunuh orang Islam kerana membunuh orang kafir. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dipanggil apa ni, golongan moderate, ulama moderate, kemudian contemporary pula, ini semua dia tolak ni. Bukhari pula pasal apa? Tak sama dengan human rights. Kalau tak baca, tak saya bacalah Yusuf Qardawi, akan jumpa. Kemudian dia kata ada khilaf. Abu Hanifah kata boleh bunuh tak? Dia ambil lah khilaf. Jadi itu semua perkara yang tak patut. Tapi ramai yang tak tahu tentang hal tersebut. Sebab tu kalau kita kaji, bongkar satu persatu, banyak permasalahannya. Ini menunjukkan bahawa orang tersebut manhajnya bukan manhaj yang benar. Dia ada gudang di sebalik batu kat belakang. Nampak semua bagus. Ada perkara-perkara tu bagus lah. Tapi kat belakang tu ada perkara-perkara ni. Jadi, kita tak boleh terima. Sebab menyalahi secara nas. Secara langsung nas yang sahih daripada Rasulullah SAW. Tak boleh ijtihad bila ada nas. Adapun ulama yang khilaf apa semuanya, itu insya-Allah dia dapat pahala lah. Mungkin dia tak jumpa nas ni ke apa ke dan sebagainya, itu dia ada uzur tu, kita tak mau tak masuk campur. Tapi awak apa? Awak punya uzur apa? Mana awak boleh berhujah dengan orang punya khilaf? Kita berhujah dengan hadis. Hadis dah ada, apa lagi kita nak cakap? Ya, orang yang sama ni juga yang akan kata boleh bersalam ke lelaki dengan perempuan. Bahawa yang Nabi SAW kata jangan sentuh tu adalah tak boleh berjima. Mana ada masuk akal tu semua ni? Ini semua adalah takwilan-takwilan sebab dia tak dia malu nak apa ni. Kalau orang perempuan kafir, hulurkan tangan dia nak salam dia, dia malu nak kata tak boleh aku orang Islam. Oleh kerana malu bebasan nak jatuhkan konon-konon tu nama Islam, dia kata boleh salam. Asalkan tak ada syahwat, asalkan tak ada itu, asalkan ini semua adalah ikut hawa nafsu. Kalau tak bertaubat memang nah, masalah ada orang ikut. Tak percaya? Wah, tengok majlis-majlis ketua tokoh-tokoh orang Islam kat negeri kita, saya dah tengok. Kita ajar dekat madrasah, orang murid semuanya, ustaz dia pun dia tak boleh salam. Tapi tiba-tiba dia ketua daripada majlis, dia boleh salam pula orang yang apa ni, menteri ke apa benda tu yang tukang kasih hadiah. Macam mana ni? Kita ajar kat sekolah lain, orang kat atas buat lain. Jadi ni kita kata kena tipis sangatlah ataupun kurang sangat cetek sangat yakni kefahamannya dalam agama. Dan ni semua tidak lain tak ada bukan kerana apa? Kerana mengikut seseorang yang dipanggil alim yang sebenarnya tidak banyak menghiraukan tentang mengikut sunnah, mengikut hadis-hadis yang sahih. Baik, jadi tidak orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya kerana membela seorang yang kafir. Tetapi nas yang terlambat seperti ini tidak layak dijadikan sebagai bukti bahawa naskah perjanjian damai adalah koleksi beberapa naskah yang disusun dalam waktu yang berbeza-beza kemudian baru dihimpun dalam naskah perjanjian damai tersebut. Alasannya kerana sangat boleh jadi Nabi SAW menyusulkan beberapa klausul tambahan. Jadi dah tuliskan dia punya main perjanjian, kemudian dia tambah-tambah kat dalam. Dan itu dikira tetap dikira satu. Dan satu hal yang perlu diingat bahawa tidak adanya perkara yang terkait dengan orang-orang Yahudi dalam sahifah yang menyinggung tentang diat justru memperkuat keyakinan bahawa naskah piagam perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi memang dibuat secara terpisah dari naskah piagam perjanjian yang berlaku secara internal antara Muhajirin dan kaum Ansar yang menyinggung tentang masalah diat. Hal itu juga diperkuat oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar di rumah Anas bin Malik. Anas tidak menyebut-nyebut adanya orang-orang Yahudi dalam peristiwa tersebut. Ha, itu dia. Jadi ini internal antara Muhajirin dan Ansar. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah naskah perjanjian yang berlaku di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar bahawa mereka akan bekerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Menebus orang yang ditawan di antara mereka dengan cara makruf dan memperdamaikan di antara manusia. Satu perkara yang penting juga, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain lagi bahawa apa yang wajib dilakukan oleh orang Islam, mereka kena kerjasama untuk menerima tebusan atau membayar tebusan. Jadi kalau orang kena tangkap, nak kena bayar dengan duit, kena mata-mata lah. Bukan aku seorang aja kena bayar. Walaupun orang lain punya family, kita orang Madinah, kita terpaksa. Aku Muhajirin, kita ansar, kita keluarkan berbanyak kita ada, kita keluarkan duit, dapatkan apa ni, tebuskan orang tu balik. Wajib kita buat ya, menebus orang yang ditawan di antara mereka dengan cara makruf. Dan kita kena memperdamaikan di antara manusia. Dan juga oleh hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya. Ini selalulah sanad dia dah hafal pun An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yang menyatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah naskah perjanjian yang berlaku antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar bahawa mereka akan bekerjasama untuk menerima atau membayar suatu tebusan, menebus orang yang ditawan antara mereka dengan cara makruf dan mendamaikan di antara kaum muslimin. Satu perkara kalau awak nak tahu faedah ni, kalau Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, biasa hadisnya semua dalam bentuk tulisan. Ada khilaf tentang riwayat ni. Banyak yang kata kan, sebagian ulama hadis kata riwayat Amr bin Shu'aib dari bapak dia datuknya lemah. Tapi Syalbani dah tahqiq habis-habis, dia kata Amr bin Shu'aib dari bapak ni datuknya boleh pakai. Dia buat dia dendam dia. Dalam fiqah banyak dia, banyak riwayat dia. Baik, dalam hadis tersebut juga tidak disinggung tentang orang-orang Yahudi. Barangkali itulah yang memperkuat keyakinan bahawa Al-Baihaqi mengetengahkan klos-klos yang terkait dengan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar ketika menjelaskan sanad Ibn Ishaq yang juga tidak menyinggung orang-orang Yahudi. Riwayat ini cocok dengan riwayat yang diketengahkan oleh Ibn Hisham dari Ibn Ishaq. Ibn Hisham ni pula siapa? Apa ni Ibnu? Memang Ibn Ishaq datang dulu. Datang Ibn Hisham, dia tulis sirah Ibn Hisham pula. Dia ambil daripada Ibn Ishaq, tapi bagusnya dia perbaiki, dan yang lemah-lemah dia buang. Sebab tu kalau awak nak baca kitab, mana satu nak baca, sirah Ibn Ishaq ke sirah Ibn Hisham? Sirah Ibn Hisham lah, pasal dia dah perbaiki. Sama macam tafsir Tabari, first sekali dia bawakan semua riwayat, komplit semuanya. Tapi masuklah yang lemah pun ada, yang kuat pun ada. Datang Ibn Kathir, dia ambil banyak daripada Tabari, tapi yang dah lemah-lemah semua dia dah buang. Dia ulama hadis, dia tinggalkan mana yang sahih. Israiliyat pun dia bawa sikit-sikit aja. Jadi kalau awak nak baca, awak nak baca Ibn Kathir ke Tabari yang panjang lebar, ambil tangan Ibn Kathir, sebab dia dah memudahkan. Tapi kalau awak memang banyak masa, tak pernah tengok TV, tak pernah buat apa lain benda, tak punya soal khabar pun tak pegang, baca lah yang besar-besar tu. Orang dah tolong tak nak. Jadi riwayat-riwayat yang telah saya kemukakan tadi cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawa menurut aslinya naskah perjanjian damai tersebut ada dua. Yang satu terkait dengan perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang ditulis sebelum Perang Badar, pada saat Nabi SAW pertama kali tiba di Madinah. Dan yang satunya lagi terkait dengan upaya mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang ditulis setelah Perang Badar. Oleh para ulama ahli sejarah, kedua naskah tersebut digabung menjadi satu. Alhamdulillah, tak baca kitab ni pun kita tak tahu kan. Kemudian muka surat sebelah adalah isinya, panjang lebar. Tak semuanya berasal daripada sanad yang saya. Kita faham kedudukan piagam ni, detail dia memang tak ada sahih, melainkan yang ada dalam hadis lah. Tapi boleh tak dijadikan macam bahan sejarah? Boleh lah, tak salah. Kita baca mana yang dapat, insyaAllah lagi. Piagam perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin, kaum Ansar dan kaum Yahudi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dimulakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Butir-butir naskah perjanjian. Ini adalah yang pertama, ini adalah surat perjanjian dari Muhammad sang Nabi Rasulullah, berlaku di antara kaum mukminin dan kaum muslimin dari kaum Quraisy dan penduduk Yathrib, serta siapa pun yang mengikuti mereka menyusul di kemudian hari dan yang berjihad bersama mereka. Yang kedua, sesungguhnya mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Jadi mereka ni umat yang satu. Siapa mereka? Orang-orang Islam, Muhajirin dan Ansar, satu umat. Adapun umat lain yang selain daripada mereka, mereka umat lain. Jadi Nabi SAW dah bezakan, dah divide. Ini semua penting. Yang ketiga, kaum Muhajirin dari suku Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Di antara orang-orang yang beriman harus menebus orang ditawan dengan cara yang makruf dan adil. Yang keempat, orang-orang dari Bani Auf dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerja, bekerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Setiap golongan dari orang mukminin harus menebus yang ditawan dengan cara yang makruf dan adil. Bani Auf ni daripada mana? Orang Ansar. Ingat ni Bani Auf dekat Kuba tu. Dan yang kelima, Bani Al-Harith, suku Al-Khazraj, dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerjasama dalam menerima atau membayar suatu denda, dan masing-masing mereka harus menebus yang ditawan dengan cara makruf. Itu Ansar lagi. Bani Sa'idah, Bani Sa'idah, dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan, dan setiap golongan di antara orang yang beriman harus menebus yang ditawan dengan cara yang makruf dan adil. Yang ketujuh, Bani Jashm, dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan, dan setiap golongan di antara orang-orang beriman harus menebus yang ditawan dengan cara yang makruf dan adil. Semua sama nampak eh? Jadi yang kelapan tu bacaranya Bani je lah. Bani An-Najjar, Bani An-Najjar daripada yang kena Madinah. Sama juga. Yang kesembilan, Bani Amr bin Auf. Yang kesepuluh, Bani Nabit. Yang kesebelas, Bani Aus. Aus di Madinah. Yang kedua belas, sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka memberinya dengan cara yang makruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan umum. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lain. Yang ke-13, sesungguhnya orang mukmin yang bertakwa harus melawan setiap orang melakukan pemberontakan atau yang berbuat jahat dengan cara berbuat zalim atau berbuat dosa atau melakukan permusuhan atau membuat kerosakan di antara mereka sendiri, dan secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu walaupun ia adalah anak seorang di antara mereka. Bagus juga eh, kalau kata ada macam ni. Tapi sekarang kita tak payah buat ni semuanya, polis dah buatkan eh. Di zaman dahulu tak ada polis, tak ada apa. Dahulu ke mereka masih apa, kabilah-kabilah. Jadi Nabi SAW kata apa, mereka kena sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar dan kena hentikan kezaliman walaupun anak diorang sendiri. Yang ke-14, orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya demi membela orang kafir, dan seorang mukmin tidak boleh membela orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lain. Inilah yang dinamakan wala wal bara. Yang ke-15, sesungguhnya jaminan Allah itu satu, yang paling lemah di antara orang-orang beriman harus dilindungi, dan sesama orang mukmin adalah saudara di luar golongan yang lain. Jadi dhimmatullah wahidah, maknanya Allah dah jamin semua orang yang beriman semua kena dilindungi, dibantu, asalkan mereka orang yang beriman. Okay, jadi semua orang beriman adalah ikhwah, saudara, dan mereka tak sama dengan orang yang lain. Orang lain bukan ikhwah. Jadi ini orang nak suka, orang suka tak suka ke, inilah dia perjanjian Madinah. Yang ke-16, orang Yahudi yang mengikuti kita, dia berhak mendapatkan pertolongan, mendapat persamaan hak dan tidak boleh dizalimi. Tapi walaupun mereka bukan brothers, tak bermakna kita naik orang yang bukan apa ni, bukan orang Islam. Orang Yahudi ikut kita, duduk kat tempat kita, dia berhak mendapatkan pertolongan. Dia bantu susah, kita tolong. Dia kena attack, kita tolong. Mendapat persamaan hak dan tidak boleh dizalimi. Dan kezaliman ni umum dengan badan, dengan tangan ataupun dengan kata-kata. Tak boleh maki hamun orang ya Yahudi pun. Nah, itu dia. Yang ke-17, kedamaian yang dikukuhkan oleh orang-orang mukmin harus satu. Kalau orang mukmin dah buat damai dengan orang-orang lain, maka mesti bersatu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam satu peperangan pada jalan Allah. Mereka harus sama dan adil. Jadi ini dah masuk bab apa? Bab perang pula. Yang ke-18, setiap pasukan perang yang berperang bersama kami, sebahagian mereka harus menggantikan sebahagian yang lain. Jadi kalau satu dah habis, kena replacement, dia kena replacekan golongan lain. Jadi mereka boleh untuk exchange lah. Bukan dah kasi satu, dia je. Tak boleh tukar-tukar, boleh tukar-tukar. Yang ke-19, sebahagian orang mukmin harus menampung sebahagian mukmin lainnya sehingga darah mereka terlindung pada jalan Allah. Yang ke-20, orang mukmin yang bertakwa harus setia pada petunjuk yang paling baik dan paling lurus. Seorang musyrik tidak boleh melindungi harta atau jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh merintangi orang mukmin. Ke-21, siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang terbunuh merelakannya. Seluruh orang mukmin harus berusaha bangkit membelanya dan tidak boleh diam saja. Walaupun dia seorang, walaupun dia orang miskin, kalau dia kena bunuh dan dia tak bersalah, kalau wali dia nak maafkan, bolehlah maafkan. Tapi kalau tidak, semua boleh apa? Boleh menuntut, menuntut darah tersebut dan tak boleh diam saja. Itu asalnya dalam Islam. Jadi bukan kerja pemerintah atau polis saja, tapi semua orang. Yang ke-22, orang mukmin yang sudah mengakui isi perjanjian dan juga beriman pada Allah serta hari kiamat, dia tidak boleh membantu atau menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukan itu, pada hari kiamat kelak dia mendapatkan laknat serta murka Allah dan tidak ada tebusan yang boleh diterima dari. Di sini dia tak sebutkan apa? Oh, siapa yang melindungi orang jahat, dia kena bunuh ke, dia kena apa ke, tak ada. Tapi dia serahkan hukumnya pada apa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa agak-agak? Maka kata mereka ni ada kena-mengena dengan timingnya lah. Waktu tu belum ada cukup kekuatan nak lakukan hudud dan sebagainya, belum lagi time hudud. Jadi perkara seperti ini diserahkan hukumannya pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang ke-23, perkara apapun yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 24, pada saat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi harus menanggung biayanya bersama orang-orang mukmin. Yang ke-25, orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan orang mukmin. Satu apa? Satu umat. Tadi pun kita dengar satu umat kan, Muhajirin dan Ansar ni pun satu umat. Bagi orang-orang Yahudi, agama mereka, dan bagi orang Muslim juga agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berlaku zalim kepada diri sendiri dan berbuat durhaka. Ini satu umat daripada satu ni, satu nation lah, bukan satu umat. Umat Islam ke apa, memangnya daripada satu negara, umat negara. Ada pula orang kata kita dengan orang Yahudi satu umat, brothers lah, dan sebagainya. Tak ada. Sebab itu dia katakan lepas tu, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Tapi kita boleh sebagai satu negara. Yang ke-26, hak bagi kaum Yahudi Bani Najjar sama seperti hak bagi kaum Yahudi Bani Auf. 27, hak kaum Yahudi Bani Al-Haris sama seperti hak bagi kaum Yahudi Bani Auf. Sama. Hak bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah sama seperti hak bagi kaum Yahudi Bani Auf. Kemudian hak kaum Yahudi Bani Jashim sama seperti hak bagi kaum Yahudi Bani Auf. Hak bagi kaum Yahudi Bani Aus sama seperti hak bagi kaum Yahudi Bani Auf. Hak bagi kaum Yahudi Bani Sa'labah sama seperti hak bagi kaum Yahudi Bani Auf, kecuali orang yang berbuat zalim dan durhaka. Jadi hak semuanya sama. Orang Yahudi punya hak sama. Kita ada sebab lah mereka tak mau tinggal dekat negeri, dekat Madinah. Siapa yang tak mau tinggal dekat Madinah, dapat hak yang sama, adil. Yang ke-32, orang-orang yang punya hubungan sekutu dengan kaum Yahudi Bani Sa'labah adalah seperti diri mereka sendiri. Walaupun dia bukan satu bangsa, tapi dia ada hubungan sekutu je. Yang ni ada macam pun kita ada hilf kan, perjanjian kita apa ni, bergabung dengan satu kaum, dia pun dapat hak yang sama. Hak bagi kaum Yahudi Bani Syatibah adalah seperti hak bagi Bani Auf, asalkan mereka setia dan tidak durhaka. Daripada syarat Yang ke-34, para pengikut kaum Yahudi Bani Sa'labah adalah seperti diri mereka sendiri. Yang ke-35, orang-orang yang punya hubungan sekutu dengan kaum Yahudi adalah seperti diri mereka sendiri. 36, siapa pun di antara mereka tidak boleh ada yang keluar tanpa seizin Muhammad. Ke-37, orang-orang Yahudi berkewajipan menanggung biaya mereka sendiri, dan orang-orang mukmin juga wajib menanggung biaya mereka sendiri. Mereka harus saling bahu-membahu menghadapi orang-orang yang hendak merosak perjanjian tersebut, saling berbuat baik dan saling memberikan nasihat. Seseorang tidak boleh berbuat jahat kepada sekutunya, dan pihak yang dizalimi harus dibela secara bersama-sama. Jadi ini dah campur aduk kan, kata-kata yang sebenarnya ni. Ini berlaku sebelum tu. Ini adalah antara orang-orang Muslim dengan orang Yahudi. Tapi dalam sejarah dia dah berkabur. Sepatutnya ni kat depan. Yang 38, pada saat terjadi perang, orang-orang Yahudi harus menanggung biayanya bersama orang mukmin. So jadi tadi tu, tanggung biaya tu tak dalam damai lah. Dia jaga diri dia, dia jaga diri. Bila perang, kita kena support each other. 39, sesungguhnya Yathrib adalah kota suci bagi orang-orang yang terikat oleh perjanjian. Jadi siapa yang ada perjanji, itulah kota dia, tempat dia. Dia boleh panggil tu sebagai negeri dia. Jadi citizenship dapat. Pasport dia tak ada. Yang 40, seorang tetangga harus dipandang sebagai diri sendiri, tanpa boleh diganggu atau diperlakukan secara buruk. Ini jiran pula. Yang 41, seorang wanita tidak boleh dilindungi tanpa seizin suaminya. 42, dilindungi ke melindungi, apa kata? Tujar. Al-Mar'atullah innahu la tujaru hurmatun illa bi'izni ahliha. Tidak boleh dilindungi, bukan tidak boleh melindungi. Wanita tidak boleh melindungi tanpa seizin suami. Kalau dia tak ada suami, tak ada wali, dia boleh melindungi secara individu. 42, jika terjadi sesuatu atau perselisihan di antara orang-orang yang terlibat dalam perjanjian yang dikhawatirkan boleh menimbulkan kerusakan, maka dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad utusan Allah. Jadi orang Yahudi pun kena berhukum dengan hukum Islam. Lanjutkan ini negeri Islam. 43, orang-orang Quraisy dan para pembelanya tidak boleh dilindungi. Quraisy mana ni? Quraisy Mekah. Itu adalah negeri musuh. Yang ke-44, mereka harus bahu-membahu melawan orang yang hendak menyerang Yathrib. Dan sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi pihak yang berbuat baik dan bertakwa. Jadi perjanjian ni penting sebab mereka adalah menghadapi ancaman apa? Serangan daripada orang-orang Quraisy. Jadi kalau mereka saja nak kena lawan orang Quraisy, susah juga. Jadi sebab tu buat perjanjian damai dengan Yahudi. Dan Yahudi mesti tolong sebab mereka nak tinggal kat situ. Jadi mereka kena tolong orang-orang Islam. 45, mereka semua harus setia pada perjanjian damai yang telah disetujui bersama. 46, orang-orang Yahudi dari Bani Aus berikut para pengikutnya memiliki hak yang sama dengan pihak-pihak lain yang terikat dengan perjanjian damai tersebut. Mereka harus tetap berbuat baik dan bukan sebaliknya. Dan sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi orang yang setia memelihara perjanjian tersebut. 47, kedua belah pihak mengakui kebebasan meninggalkan atau tinggal di kota Madinah, kecuali bagi orang yang zalim dan berbuat jahat. Dan sesungguhnya Allah akan selalu melindungi orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa, juga Muhammad utusan Allah SAW. Jadi orang yang zalim buat jahat, mereka tak ada hak nak tinggal, boleh dihalau daripada Madinah. Kita akan diberikan komentar tu tentang perjanjian tersebut. Sebahagian besar daripadanya memang ada asal daripada hadis ke apa. Jadi kurang-kurangnya perjanjian ini yang dah dikumpulkan tu dapat memberikan kita gambaran tentang keadaan politik lah. Banyaknya politik berlaku di Madinah.